Kemudian nomor 18 halaman 43 itu bukan boleh dibaca keduanya, tapi hanya dibaca shot saja. Baca apa? Shot saja. Shot Al-Qasiyah ayat 80 ayat 20. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 18 Al-Qasiyah ayat 22 ya, itu bimusoyitir ya, jangan apa namanya bacanya hanya shot saja. Bukan boleh dibaca keduanya, tapi hanya shot. Baik, selesai ya? Selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.